Wajahmu ku ingat kembali, wajah kasih yang ku sayangi. Kala harapan hatiku ini, kini ku rindu cintamu yang suci. Engkau pergi bagai angin lalu, jauh di mata dan di hatiku. Aku terlena, juga tak tahu kemana di kau kasih pergi. Sekarang ku sadar kau tinggal pergi, hanya kenangan menggoda. Jadinya begini semuanya, hening sunyi sepi. Ku berdoa pada Ilahi, semoga Dia yang ku sayangi, kasihku, hatiku, cintaku yang suci, semoga kau kenang dan ingat kembali. Semoga kau kenal dan ingat kembali.